Apakah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, hadis yang menjelaskan tentang itu. Demikian keterangan sejumlah ulama bahwa tidak ada hadis yang menjelaskannya. Tapi dia ada athar dari sebagian tabi'in, sebagian sahabat. Mereka mengucapkannya. Nah, maka dari sisi penggunaan alfaz, ya, seorang lebih bagus menggunakan kalimat-kalimat yang dipakai di kalangan sahabat tabi'in daripada dia menggunakan kalimat yang lain. Tapi ini penggunaannya bukan sunnah dan membacanya juga bukan sunnah. Itu cuma kebiasaan. Ya, kalau misalnya kebiasaannya dia mengatakan minal aidin wal faizin, ya, minal aidin atau dikatakan minal aidin pakai y misalnya, enggak apa-apa. Kalau memang dari kebiasaan. Sebab mananya juga bagus. Dipahami? Tapi hal-hal yang sifatnya kebiasaan ini, ya, ya kalau namanya kebiasaan cuma adat saja, harusnya tidak dilakukan, ya, terus menerus sehingga kadang seorang menganggapnya sebagai suatu hal yang disyariatkan. Jelas? Nah.